Ya, pemirsa, saya melaporkan langsung dari lokasi kejadian di mana sesosok sakit kepala tergeletak di pinggir sungai Sakit Kepala. Dan ditemukan oleh sakit kepala tadi sakit kepala waktu setempat. Menurut sakit kepala bernama sakit kepala dibuang oleh sakit kepala dengan ciri-ciri berambut sakit kepala, memakai sakit kepala dan sakit kepala. Sakit kepala, sakit kepala. Diduga sakit kepala, sakit kepala. Sakit kepala diamankan, sakit kepala. Sakit kepala, sakit kepala. Sakit kepala, sakit kepala. Sakit kepala. Sakit kepala melaporkan sakit kepala dari sakit kepala. Jangan biarkan sakit kepala menguasaimu. Cepat, minum Bodrex. Efektif redakan sakit kepala Anda. Produksi PT Temposcan Pacific TBK. Baca aturan pakai. Bila sakit berlanjut, hubungi dokter.